Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang berlimpah ruah yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah sehari-hari dan rutinitas kerja untuk menghidupi keluarga, istri dan anak-anak yang kita cintai. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih mengkaji surat Ali Imran ayat 157, masih dalam cerita tentang kematian dan pembunuhan atau syahid di dalam jalan Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walain qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Dan sungguh, kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait dengan ayat 156, ayat sebelumnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim wa Allah yuhyi wa yumit wa Allah bima ta'maluna basir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir atau munafik yang mengatakan kepada saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Akibat dari perkataan itu, yang Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Kalau ayat 156 didahulukan tentang kematian dari pembunuhan, karena memang ayatnya dimulai dengan iza dorobu fil ardi au kanu huzan. Jadi artinya mencari nafkah sering menimbulkan kematian, maka dimulailah dorobu fil ardi, maka disebutkan ma matu wa ma kutilu. Maka dorobu fil ardi menyebabkan kematian, huzan menyebabkan terbunuh di medan peperangan, kutilu dibunuh di medan peperangan. Jadi masih terkait kematian itu bisa terjadi kapan dimanapun, ketika mencari kerja atau tidak mencari kerja. Secara umum diantara berperang dorobu fil ardi itu ada khususnya itu huzan itu tadi. Sementara di ayat 157 ini Allah mendahulukan kutiltum fi sabilillah au muttum. Artinya apa? Ayat 157 ini menceritakan tentang bagaimana Allah menanamkan jiwa berkorban dan berjihad di jalannya. Maka didahulukanlah kutiltum daripada mutum. Sementara pada ayat 156 diceritakan tentang keuniversalan mati, maka disebutkan dulu mutum baru kutiltum. Iya. Matu au kutilu, dengan nada matu au kutilu. Artinya apa? Umat Islam harus memiliki jiwa berkorban dan jiwa berjihad. Maka disebutkan kutiltum fi sabilillah wal mautu fi sabilillahi asma manina amanina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami. Maka di sini Allah mendahulukan kutiltum fi sabilillah. Orang yang mati syahid, mati di jalan Allah, atau mati secara umum dalam bekerja pun, sebenarnya ada satu nilai plus. Ketika orang mati dan dia pasrah dalam kematian itu, maka terlihat walaupun sakit sekali kematian itu, tapi terlihat mukanya berseri-seri. Betul. Ada rasa kepasrahan bahwa karena apa? Karena mati ini adalah suatu sarana untuk masuk ke pintu lain. Maka disebutkan apa? kullu nafsin zaiqatul maut. Zaiq, zauq, merasa. Yes. Yang namanya merasa mencicipi itu sebentar. Misalnya kita membeli apa? Mangga, yeah, di Mesir sana. Turin antazuk katanya, mau kamu rasakan? Artinya ketika kita ingin merasakan mangga itu, kita enggak akan mungkin merasakan 1 kilo, itu bukan merasakan, itu namanya pasti mencicipi itu ya dua potongan, dua ruas gitu. Ah, begitu juga kematian itu, sesakit apapun dia tetap zaik, terasa. Maka orang yang mati itu gelepar-gelepar sedikit saja sudah selesai gitu kan. Tapi begitu dia pasrah, maka kematian itu akan menimbulkan muka yang berseri-seri. Maka di sini disebutkan, kenapa dia berseri-seri? Karena dia mendapat maghfiratu min Allah. Nah, ada ampunan dari Allah. Ketika dia pasrah akan sakit dia, dia mendapatkan 3 hal. Pertama, kedekatan dia dengan para nabi. Atau yang kedua, dihapuskan dosanya. Atau yang ketiga, bertambah pahalanya. Jadi di sini orang yang mati dan pasrah dengan kematiannya, selain mukanya berseri, dia mendapat ampunan dari Allah, maghfiratu min Allah, warahmah, kasih sayang Allah. Begitu kita pasrah, sakit tadi pun menjadi berkurang. Nah, jadi ini pembelajaran yang menarik bagi orang yang mati, bagi orang yang melihatnya pun, ini adalah suatu tidak harus disesalkan begitu mendalam. Karena apa? Karena orang yang mati sendiri tidak menyesal. Kenapa kok kita pula yang hidup menyesalkan kematian dia? Memang Nabi Muhammad pernah berkata, al-ainu tadma wal qalbu yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Mata menangis, hati bersedih. Kami pun sedih atas kematian anakku yang bernama Ibrahim. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih dan matanya mengalirkan air mata. Tetapi Nabi Muhammad tidak merintih. Tidak habis itu 40 hari akhirnya tidak bekerja, tidak mau keluar rumah, merenungi nasib, kenapalah anakku mati masih kecil, kalaulah seandainya, tidak demikian. Cukup menangis, bersedih, habis itu kembali bekerja rutin sebagaimana biasa. Karena apa? Karena yang mati pun sudah berada di sisi Allah dan dia mendapat ampunan dan kasih sayangnya. Inilah mungkin prolog dari saya. Ada Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi, kami minta kontribusinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Zainal, saya ucapkan terima kasih atas waktunya ini. Pendengar yang berbahagia, ini ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Karena sebagian orang masih alergi dengan kalimat al-qital fi sabilillah. Ini perlu kita dudukkan dulu sebenarnya apa tujuan berperang di jalan Allah. Kita melihat bahwa dalam sejarah peperangan dalam Islam, ketika peperangan itu digagas oleh Nabi, itu tidak lain adalah suatu cita-cita besar, suatu kebaikan muncul di sana. Pada dasarnya Islam tidak menginginkan peperangan apabila dakwahnya berjalan dengan lancar dan tidak ada rongrongan-rongrongan. Nah, dan ini terjadi, ada kabilah-kabilah yang menerima Islam dengan legowo, dengan ramah. Mereka masuk Islam seperti umat Islam di Indonesia ketika ditawarkan Islam oleh para pedagang dari Gujarat. Mereka dikenal dengan orang-orang yang supel dan mau menerima kebenaran. Tidak ada tumpah darah. Tapi ketika kita lihat orang-orang kafir Quraisy di sini, saddu an sabilillah. Mereka menghalangi Nabi dalam menyebarkan dakwah ini. Maka untuk memberikan pengajaran kepada mereka, diberlakukanlah al-qital fi sabilillah. Qital, perang, adalah menyakitkan. Tapi bila dia dikait dengan sabilillah, itu nikmat. Ya. Karena yang mereka rasakan akan membawa kebaikan untuk diri mereka sendiri. Kata Allah, jangan kamu sangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka adalah hidup, diberi rezeki di sisi Allah. Nah, bahkan rezekinya sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya. Selanjutnya, keampunan dari Allah ini adalah pasti. Jadi bagaimana sekarang kita di tanah air ini tidak ada model qital fisabilillah. Memang betul, karena suasana kita aman. Tapi ampunan Allah itu jangan pula kita abaikan. Adanya kita bertobat kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita, bersedekah kita, berkunjung kita, dan mendengarkan ceramah, mendengarkan taklim di masjid-masjid, termasuk juga dari wasail i'lamiyah seperti TV, radio, koran dan segala macam. Itu adalah dalam rangka mendapatkan keampunan dari Allah. Sebab maghfirah itu sendiri adalah merupakan bentuk keilmuan. Bagaimana orang bisa mendapat keampunan sebenarnya dia, kalau dia tidak paham apa sebenarnya nilai keampunan, bentuk keampunan, syarat keampunan, dan bagaimana melanggengkan keampunan ini dalam proses kehidupannya. Nah, juga Allah menjanjikan apa? Bagi mereka itu rahmat. Rahmat. Allah mendapatkan memberi rahmat, rahmat turun terus-menerus, dan kebaikan turun tanpa diduga-duga. Dan insya Allah, ya, kita terus beroptimisme bahwa kondisi ekonomi, kondisi politik budaya yang seperti saat sekarang ini pelan-pelan akan selesai dan akan terbitlah fajar kebaikan, karena rahmat Allah tetap bagi orang-orang yang mau mengingat dan tunduk kepadanya. Nah, kata Rasul, ketika kamu terbunuh mendapatkan pengampunan dan rahmat, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta-harta. Maksudnya apa? Ini bukan hanya hiburan-hiburan saja, tapi ini adalah merupakan realitas bahwa ketika mati itu tidak ada capek lagi, ya Ustaz Zainal. Benar. Mana ada capek lagi? Ya. Jadi kadang-kadang kita ini alergi dengan kematian. Padahal mati itu menunjukkan satu hal yang tidak ada lagi proses duniawi. Ya, cuma ya disiapkanlah kematian itu supaya baik ujungnya. Tapi kalau tak disiapkan, dibelebau juga lah di dalam sana. Di musibah, ya. Musibah itu di dalam kubur. Di dalam kubur mendapat siksa, disiksa. Nah, ini mungkin pemahaman yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz. Ayat 157 yang menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini memberikan satu pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mengorbankan jiwanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kematian mereka itu bukan merupakan kematian sia-sia, akan tetapi kematian mereka itu adalah merupakan kematian yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Allah, la maghfiratun minallahi wa rahmatun. Mereka akan mendapatkan ampunan dan juga akan mendapatkan rahmat. Di dalam peristilahan agama bahwa orang-orang yang berjihad di sabilillah dan kemudian terbunuh itu disebut dengan syahid. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang kata-kata syahid dan syuhada. Akan tetapi yang menarik kata Profesor Kulesyihab bahwa dari seluruh keterangan redaksi ayat syahid atau syuhada di dalam Al-Quran, tidak ada satupun penjelasan atau maknanya yang mengarah kepada syahid dalam artian terbunuh pada fisabilillah. Tidak ada. Akan tetapi maksud dari syahid atau syuhada di dalam redaksi Al-Quran untuk menunjukkan bahwa akan ada kesinambungan. Maksudnya seperti ini, syahid dan syuhada itu maknanya adalah menyaksikan. Ya, bisa dikatakan bahwa kalaupun kita ingin mengatakan syahid orang yang terbunuh di jalan Allah, bahwasanya mereka itu tidak hanya sekedar mati begitu saja, akan tetapi mereka akan tetap menyaksikan bagaimana manfaat dari kematian mereka itu untuk anak cucu mereka. Betul. Ya, itulah makna daripada syahid di dalam Al-Quran, walaupun tidak secara spesifik menjelaskan tentang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam makna artian berjihad. Ya, saya kira itu. Iya. Kata-kata khairum mimma yajma'un dalam ayat ini juga menarik untuk kita kaji. Kebaikan atau lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, ini mengindikasikan bahwa ada dua kelompok. Orang yang melihat kebaikan dari sisi dunia saja. Dan ada orang melihat kebaikan dunia dan akhirat. Kalaulah orientasinya duniawi, maka orang takut perang. Betul. Inilah yang terjadi sekarang di Amerika baru-baru ini. Di mana masyarakat Amerika itu menginginkan supaya pasukan Amerika yang ada di Irak dan di Afghanistan ditarik. Bukan mereka ingin bahwa sahabat saudaranya itu mati syahid, tidak ada sedikit pun terbitik di dalam hati mereka saudaranya ini kalau mati mati syahid. Karena yang tahu mereka kalau mati kok saudaraku mati konyol lah dia. Rugi dia mempertahankan Amerika yang sebenarnya tidak harus dipertahankan. Iya. Begitulah niatnya itu. Kenapa? Karena memang hati mereka itu tidak ada niat sedikit pun akhirat di dalamnya. Maka disebutkan kebaikan duniawi, kalau orang melihat khairu mimma yajma'un, melihat dunia saja, kalau enggak dapat harta rampasan pulang, kalau enggak pulang naik pangkat, rugi kau. Kalau pulang mati, konyol namanya. Kalau misalnya perang mati, konyol namanya. Tetapi orang yang beriman mengatakan, kalau perang mati, la maghfiratu minallahi wa rahmah khairu mimma yajma'un. Ada kebaikan yang tidak didapat di dunia ini dan itu berlipat ganda kalau dia mati syahid. Yaitu apa? Maghfirah wa rahmah. Jadi sebenarnya suatu hal yang menarik bahwa orang yang berjihad dan mau berjihad memiliki niat jihad karena dia yakin akan akhirat. Kalau mukmin masih ada mengatakan orang yang mati syahid itu adalah konyol, berarti tidak ada iman di dalamnya atau kurang keyakinan dia terhadap akhirat. Kemudian ada juga pernyataan yang menarik di sini bahwa baru-baru ini kita mendengar di Singapura ada membahas tentang Asia Tenggara dan beberapa negara dunia mengatakan tentang terorisme internasional. Suatu hal yang menyedihkan bahwa cuma satu nama terorisme internasional itu ialah Jemaah Islamiyah. Kita tidak tahu apakah Jemaah Islamiyah ini mencerminkan Islam atau tidak, tetapi yang ianya terdapat image negatif terhadap kital sebagaimana kata Ustaz Hanafi tadi. Bahwa kital jihad di dalam Islam itu adalah positif. Cukuplah positifnya perang di jalan Allah bagaimana para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini ditempatkan di makam pahlawan. Jadi apapun negatif positifnya, tetapi babul kital, babul jihad adalah positif karena berkat pemahaman ulama dan rakyat Indonesia terhadap hakikat kemerdekaan yang harus diperjuangkan dengan pengorbanan darah menyebabkan Indonesia merdeka. Tidak ada mungkin lebih kata yang dari ini, sehingga tidak ada kuburan yang lebih mulia kecuali makam pahlawan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan niat jihad dan niat semangat akan hidup lebih layak tetap kita tanamkan di dalam jiwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia Amerika dunia. Yeah.